warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. Monggo agak maju sedikit biar yang baru datang tidak kesulitan. Ya, silakan maju Mas. Rapat. Para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pertama, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah, kepada Allah yang telah memberikan kemudahan sehingga kita bisa mengajarkan majelis ilmu yang berbahagia ini. Lalu pula kita ucapkan syukur kepada Bapak Suud beserta keluarga. Mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan dicatat oleh Allah dan dijadikan pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat, materi kita kali ini adalah fikhu Ramadan. Persiapan ya mengkaji fikih Ramadan. Mengapa kita harus mempelajari fikih Ramadan padahal kita belum waktunya Ramadan? Tujuannya seperti yang disabdakan atau seperti yang disampaikan Al-Imam Al-Bukhari, bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu harus didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Nah, sebelum kita mengamalkan fikih yang agung yaitu ibadah puasa, kita harus mengilmui. Pertama, ta'rifu siyam, definisi dari as-siyam atau puasa. Puasa itu apa? As-siyamu lughatan al-imsaku wal-kaf an syai wal-kaf an syai. Puasa berdasarkan etimologi atau menurut bahasa, puasa itu artinya menahan diri. Itu dari segi bahasa. Adapun dari segi syariat Islam, puasa adalah al-imsaku 'anil iftirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi ma'niyat at-ta'abbur lillahi ta'ala. Adapun puasa menurut syariat Islam adalah menahan diri dari apa saja yang membatalkan, makan, minum, menumpahkan syahwat, min tulu'il fajri dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi sampai tenggelamnya matahari. Niatnya ta'abbud, niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi dari puasa. Nah, sekarang puasa itu mempunyai dua jenis. Puasa itu memiliki dua macam. Yang pertama, siam wajibin wa siam tatawu. puasa itu ada dua, puasa wajib dan puasa tidak wajib, puasa sunnah. Yang ingin saya terangkan pada kesempatan yang berbahagia ini bukan puasa sunnah, tapi puasa wajib. Kemudian kapan puasa itu menjadi wajib? Puasa itu menjadi wajib karena tiga hal. Ya, puasa itu menjadi wajib karena tiga hal. Yang pertama, karena seseorang mewajibkan untuk dirinya. Contoh, seperti tanda, saya kalau berhasil ikut ujian nasional dengan nilai yang baik, saya nazar, saya akan puasa Senin Kamis selama 3 bulan. Saya mau tanya, aslinya puasa Senin Kamis itu wajib atau sunnah? Sunnah kan? Tapi ketika dia sudah bernazar, berarti dia mewajibkan hal itu kepada dirinya, maka yang aslinya sunnah menjadi apa? Wajib. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, yajibu li'illatin, puasa itu menjadi wajib karena ada sebab khusus, ada illat khusus. Contoh, ada orang misalnya dia contohnya melanggar sumpah. Orang kalau melanggar sumpah, apa kafaratnya? Ya, itu am asyarati masakin, memberi makan 10 orang fakir. Ada orang sumpah, terus dilanggar sumpahnya, maka supaya terbebas dari dosa, dia harus bayar apa? Kafarat. Kafaratnya orang yang melanggar sumpah, yang pertama, itu am asyarati masakin, memberi makan 10 orang fakir. Aukis waktu hut atau memberi pakaian bagi miskin 10 bagi miskin. Au tahriru rokoba atau memerdekakan budak. Lafadznya pakai au atau, berarti tiga ini adalah alternatif. Suruh milih. Kalau ada orang bersumpah, kok dilanggar sumpahnya, maka dia berdosa. Bagaimana kafarat supaya dosa itu hilang darinya? Satu, memberi makan 10 bagi miskin. Atau memberi pakaian 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak. Lafaz yang dipakai atau, berarti ini kan ikhtiari, alternatif silakan dipilih. Saya jadi paham. Kalau enggak bisa, baru fasiyamu salatati ayyamin, wajib puasa 3 hari. Bayar kafarat. Tak mampu kasih makan, tak mampu kasih pakaian, tak mampu memberikan budak, maka puasa 3 hari. Saya mau tanya, puasa 3 hari aslinya wajib apa tidak? Aslinya tak wajib, tapi gara-gara dia melanggar apa tadi? Sumpah, jadi wajib dia lakukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, puasa itu menjadi wajib karena waktunya memang harus dia puasa. Berarti apa ya? Waktu apa ya? Ramadan. Berarti di antara 3 puasa wajib yang ingin saya terangkan ini, puasa yang wajib karena waktu. Berarti apa itu? Ramadan. Ini yang akan saya jelaskan. Puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini hukumnya wajib, jelas. Siapa yang tahu dalilnya bahwa puasa Ramadan itu wajib? Ya, Mas yang pakai baju biru. Ini wak mahasiswa kita, jadi kalau bisa jawab ya wajar lah. Ya, iya lah tidak. Assalamualaikum. Jadi surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian, yaitu apa? Berpuasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian jadi orang bertakwa. Ini juga dalil bahwa puasa itu tidak hanya umatnya Nabi Muhammad. Ternyata puasanya juga terbebani atau terbebankan kepada umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Daud, semuanya sudah kena kewajiban puasa. Oke, okay. Adapun dalil dari sunnah Nabi adalah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dunia Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima hal. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat tiada berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis sholat, menegakkan sholat. Yang ketiga, wa ita'iz zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, haji. Yang kelima, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Dalam riwayat yang lain, puasa Ramadan dulu baru haji. Sudah tidak ada perbedaan pendapat, sudah jadi ijma sejak zamannya Rasulullah sahabat sampai detik ini. Para sahabat, para ulama sepakat, ijma, berkonsensus bahwa puasa Ramadan itu apa? Wajib. Tidak cukup wajib, bahkan rukunnya Islam. Tidak boleh ditinggalkan. Ini hukumnya. Nah sekarang, kapan dimulainya bulan Ramadan? Sebelum saya lanjutkan materi ini, saya ingin tanya, siapa besok kita Ramadannya? Tanggal berapa? Besok tanya, kira-kira tahu berapa? Tanggal 1 Ramadan. Tidak ada khilaf para ulama, alhamdulillah besok kita puasa tanggal 1 Ramadan. Masalahnya khilafnya itu menentukan satu Ramadan. Biasanya ini kalau Ramadan kurang 5 hari, 6 hari, ini banyak WA yang selalu yang masuk ke saya. Ustaz, kapan puasanya? Ustaz, kapan puasanya? Saya jawab dengan tegas, satu Ramadan. Paling enak jawab lagi, satu Ramadan, satu Ramadan. Baik. Bagaimana kita mengetahui awal masuknya bulan Ramadan? Ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, melihat bulan sabit. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jika kalian melihat hilal, fasumu, puasalah kalian. "Wa idza ra'aitumuhu fa'ftiru." Kalau kalian melihat hilal, maka beridul fitrilah. Berarti menurut hadis Bukhari Muslim, ya, kapan puasa dan kapan Idul Fitri itu digantungkan dengan kita melihat hilal apa tidak. "Idza ra'aitumuhu fasumu." Dalam riwayat yang lain, "Sumu, berpuasa." Kapan? "Liru'yatihi." Kalau kamu lihat hilal. "Waftiru," dan berbukalah, beridul fitri. Kapan? "Liru'yatihi." Kalau kau melihat, lihat. Jadi perintah berpuasa dan perintah beridul fitri itu Allah gantungkan dengan terlihat apa tidaknya lihat. Sama sih paham? Nanti ya. Bagaimana kalau kemudian kalau tidak nampak hilalnya karena mendung? Bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Fala tasumu hatta tarahu." Jangan kalian puasa sampai kalian lihat hilal. "Sayhum alaikum," kalau ada mendung enggak kelihatan. "Fa'amilul iddah salasina," kenakanlah bilangan Syaban 30 hari. Jadi begini. Kalau anggaplah hari ini tanggal 29 Syakban, sekarang ini anggaplah 29 Syakban. maka harus supaya melihat alat-alat canggih sudah diarahkan semuanya. 29 Syakban. Kalau 29 Syakban nanti kelihatan hilal, berarti besok tanggal berapa? 1 Ramadhan. Tapi kalau tanggal 29 Syakban kita berusaha melihat hilal, kok gak kelihatan? Apa kata Nabi? Genapkanlah Syakban tadi menjadi 30, berarti besok tanggal 3. Terus gitu aja. Gampang kan ini ya tadi? Nah, itu tanggal Assalamualaikum, ayo disalam tanggal. Kalau kita melihat dengan alat ya, dilihat. Kalau nampak, alhamdulillah, besok berpuasa tanggal 1 Ramadhan. Kalau besok tidak, kalau apa, tidak kelihatan apa? Hilal. Lengkapkan kata Nabi, hilangan Syakban di berapa? 3. Ya itu ya. Bagaimana kita bisa? Ustaz, memang belum terlihat Ustaz, tapi berdasarkan ilmu hisab itu hilal sudah di atas ufuk. Hilal sudah di atas ufuk lah, cuma memang belum terlihat. Tapi berdasarkan ilmu hisab dia sudah ada di atas ufuk, karena menurut ilmiah yang di atas ufuk belum tentu juga terlihat ya, kecuali kalau sudah mencapai ada tingkat yang terburuk ya. Kemungkinan terlihat itu berapa derajat? Tingkat terlihat itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan 3 derajat. Kalau Muhammadiyah misalnya tidak pakai tingkat terlihat. Pokoknya kalau sudah di atas apa? Ufuk puasa. Yang lain pakai hisab juga. Kalau irsyad pakai hisab. Kemudian arisan Islamiyah maksudnya, arisan Islamiyah pakai hisab, persis pakai hisab. Tetapi meskipun mereka menemukan berdasarkan ilmu hisab sudah di atas ufuk, tapi belum kemungkinan belum bisa dilihat, mereka pun tak berani apa? Tidak berani. Jadi ada yang pakai ru'yah murni, ada yang pakai hisab, tetapi meskipun pakai hisab, mereka pakai apa? Kemungkinan terlihat apa? Kalau mereka mengatakan sudah di atas ufuk, tapi belum mungkin terlihat, karena kalau sekian di bawah derajat itu tidak mungkin terlihat meskipun ada susu seperti basis itu pakai itu. Kalau sebagian jemaah tidak pakai ikan ya, pokoknya yang penting apa? Di atas susu langsung puasa. Lah, kalau ada yang mengatakan memang Ustaz kalau berdasarkan ilmiah belum terlihat, tapi fakta ilmiah berdasarkan hisab dia sudah di atas ufuk, wujudnya sudah di atas ufuk. Nah, secara penglihatan belum terlihat, tapi secara kenyataannya sudah di atas ufuk. Bagaimana? Kita katakan, kita diperintahkan oleh Allah berpuasa itu bukan ketika hilal di atas ufuk, tapi kita diperintahkan Allah puasa ketika terlihat hilal. Meskipun di atas ufuk, kalau tidak terlihat itu belum disuruh puasa. Karena hadisnya berbunyi sumu berpuasa. Kapan? Lirupian diri kalau kau lihat, bukan diwujudin hilal kalau hilal sudah di atas ufuk, tapi kalau sudah terlihat hilal. Jadi dan al-imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil ijma'nya para ulama, wala khilafah, ya tidak ada khilaf, ya wala yurafihi khilaf, dan kami tidak menjumpai khilaf dalam masalah ru'yah ini, kecuali sebagian orang-orang terakhir yang menggunakan ini. Jadi dulu menggunakan hisab, berapa? Bahaya kesimpulan kita di sini. Jadi para sahabat, para tabi'in dan semuanya dulu kata Syekhul Islam Taimiyah, mereka mengatakan tidak ada khilaf bahwa menentukan Ramadan dengan ru'yah. Betul. Dan kemudian sekarang bagaimana kalau pakai ru'yah? Kalau di Saudi sudah melihat hilal, apakah Indonesia harus ikut Saudi, ataukah biarkan Saudi puasa waktu sudah lihat? Oh, kita belum lihat kok. kita harus ikut diri kita sendiri, Indonesia. Paham maksudnya? Kita sudah tidak berbicara desa, kita berbicara apa ini? Rupiah. Sudah terlihat, tapi di Singapura, Indonesia dari Sabang sampai Merauke belum lihat. Apakah kita ikut rupiahnya Singapura? Apa tidak? Paham permasalahannya? Nah, biasanya kalau rumah telepon jemaah haji di sana atau telepon jemaah umroh, gimana di sana sudah hilang duit lagi kita biasanya. Nah sekarang permasalahannya, apakah rupiah di sana itu juga jadi acuan seluruh dunia? Ada tiga pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat iddatul pendapat wahdatul matlab. Seluruh dunia ini satu matlab. Kalau ternyata pertama kali yang melihat itu India, India sudah melihat, oh sudah kelihatan hilang, maka yang dilihat oleh India ini menjadi keputusan seluruh negeri Islam dari penjuru pengunjung dunia barat sampai timur harus ikut India. Kalau pertama kali yang lihat itu di Jeddah atau di Arab Saudi melihat hilang, maka yang melihat pertama kali otomatis menjadi keputusan seluruh negeri Indonesia. Ini pendapat satu matlah. Kalau satu negeri sudah melihat, maka berlaku seluruh negeri Indonesia. Ini pendapat apa? Satu matlah. Pendapat satu apa? Satu matlah. Ini adalah, saya bacakan dulu ya. Ini pendapatnya Imam Al-Mu'tamad indal Hanafiyah, yang terpercaya, yang dijadikan patokan menurut madzhab Hanafiyah, madzhab Maliki, dan sebagian madzhab Syafi'i. Dan yang masyhur ini pendapatnya Hanafiyah. Dalilnya idza ra'aituhu, kalau kalian melihat, fasuh, maka puasalah kalian. Dan yang dimaksud kalian di sini kaum muslim, kalau satu sudah melihat, maka semuanya harus ikut. Ini pendapat pertama, pendapat satu matlah, bahwa seluruh dunia matlahnya cuma satu. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapat li kulli baladin rupiah. Pendapat yang kedua ini ta'addudul matalib. Setiap negeri punya rupiah sendiri, punya matlah sendiri. Ini biasanya kalau itu lho, Arafah itu. Kan ada yang ikut Saudi, ada yang ikut Indonesia. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ada yang ikut Saudi, ada yang ikut apa? Kalau di Saudi sudah buku, tapi Indonesia masih tanggal 8. Pernah terjadi kayak gitu. Sorry, termasuk Ramadan. Nah ini pendapat yang kedua, setiap apa tadi? Setiap negeri memiliki rupiah sendiri-sendiri. Nah, perhatikan, setiap negeri memiliki rupiah sendiri-sendiri. Kenapa pendapat yang nomor dua ini adalah pendapat ya Al-Imam Ibnu Al-Mundhir dari Ikrimah, Qasim, Salim dan Ishaq. Dalil yang dipakai adalah radilah. Ada riwayat seorang maula Ibnu Abbas yang bernama Quraib. Ingat nama ini, namanya siapa tadi? Quraib. Quraib berkata, qadimtu syama, saya pernah datang ke negeri Syam. Syam itu mana sekarang? Syria, kurang lebih tempat ada, tapi agak belakang Syria di sini. Qadimtu syama, saya datang ke negeri Syam, Palestina, Lebanon, Syria, Jordan. Wastahalla alayya hilal Ramadan, terus nampak hilal di sana. Satu Ramadan ana bi Syam, aku ada di negeri apa? Faro'ailal hilala laylatal Jum'ah. Pada waktu itu saya melihat hilal malam. Malam apa? Malam Jum'ah. Malam Jum'at melihat hilal. Berarti puasanya mulai hari apa? Hari Jum'at. Malam Jum'atnya lihat. Berarti besoknya hari apa? Jum'at. Berpuasa hari apa berarti? Summa qadimtul Madinah, setelah selesai urusanku selesai, aku balik ke Madinah. Berarti aku balik ke Madinah. Fi akhir syahr, aku balik ke Madinah di akhir-akhir bulan Ramadan. Kemudian fasa'alani Ibnu Abbas. Kemudian aku ditanya oleh Abdullah bin Abbas. Tsumma dzakar faqala mata ra'aitum al-hilala, wahai apa namanya? Wahai Quraisy, kamu kemarin di Syam lihat apa? Hilal kapan? Dijawab, kami melihat hilal malam Jumat. Faqala anta ra'aitahu lailatal Jumat? Apa benar kamu lihat hilal di negeri Syam malam Jumat? Maka dijawab sama Quraisy, na'am wa ra'ahan nas. Saya melihatnya dan manusia semuanya juga melihatnya. Wasomu dan manusia pun melihatnya. Wasoma Muawiyah dan Muawiyah pun berpuasa. Dan Muawiyah kan penguasa yang ada di negeri apa? Syam. Kata Abdullah bin Abbas, walakinna ra'ainahu lailatal sabt. Tapi kami di Madinah baru melihat hilal pada bulan pada malam Sabtu. Berarti yang di Damaskus puasanya hari Jumat, yang di Madinah puasanya hari Sabtu. Sampai sini paham? Fala nazulu nasumu hatta nukmil thalathina au narahu. Maka kami masih puasa. Berbeda dengan Quraisy, masih puasa. Apa kata Quraisy? Ala taktafi bi ru'yati Muawiyah tawasiyamihi. Tidakkah cukup engkau ikut rupiahnya orang Madinah di Syam, Muawiyah dan para pengikutnya, para penduduknya, dan ikut puasa mereka. Nah, maksudnya kan, apakah Abdul bin Abbas? La, bunda, hakadha amarna Rasulullah. Beginilah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Artinya, kalau di sini melihatnya malam Sabtu, ya mulainya ya di Sabtu. Kalau yang sana melihatnya malam apa? Jumat, ya mulainya apa? Hari Jumat. Menurut hadis ini dikeluarkan Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Imam At-Tirmidzi. Saya mau tanya, menurut hadis ini berarti setiap negeri punya rupiah sendiri apa seluruh dunia satu rupiah? Menurut pendapat ini, hadis ini sendiri. Setiap negeri memiliki apa? Rupiah sendiri. Kalian, setiap negeri memiliki rupiah sendiri. Rupiah sendiri. Nah, karena memang fakta ilmiah, kenyataannya memang setiap negara memiliki garis lintang dan garis tujuh yang berbeda. Menyamakan sesuatu yang tidak sama itu tidak mungkin. Buktinya sekarang di Indonesia ini, sekarang pagi atau siang di Amerika apa? Jadi itu kan kenyataannya tidak sama, tidak mungkin disamakan. Paham maksudnya? Kenyataannya berbeda. Contoh di Indonesia maghrib, di Arab Saudi masih sebelum asar, mau asar kemungkinan itu kan. Jadi perbedaan waktu adalah keniscayaan realita. Paham saya? Jadi menyamakan sesuatu yang berbeda itu tidak mungkin. Dan seandainya ini yang dipakai, ini tidak mungkin diterapkan kecuali di zaman modern. Karena seandainya pendapat yang mengatakan satu matlah itu yang benar, sentral seluruh dunia satu, seandainya ini yang benar, maka ketahuilah ini tidak bisa dijalankan kecuali zaman sekarang. Zaman dulu bagaimana? Makanya seperti Arafah itu, ya, tanggal 9 Dzulhijjah ikut Arafah sana pas ini. Kalau kita nonton, pokoknya harus ikut Saudi. Kalau kita ngotot seperti itu, ketahuilah ini hanya bisa dijalankan hanya saat ini. Dulu jelas saat ini. Dulu mau Jawa, zaman para wali, kalau mau puasa Arafah, apa nunggu berita dari Saudi? Bagaimana? Gak ada SMS, gak ada WA, gak ada WhatsApp, gak ada. Ya mesti yang dijadikan patokan siapa? Ya tanggal itu, satu dua negeri itu. Gitu loh maksudnya. Berarti di antara pendapat satu yang mengatakan seluruh dunia satu rupiah, dengan pendapat yang kedua yang mengatakan setiap negara memiliki rupiah, yang roji yang mana? Yang satu kedua, yang roji yang ketiga. baca yang keberapa? Ketiga. Yang ketiga ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa yang mesti satu negara, tetapi negara itu dikelompokkan berdasarkan wilayah regional. Nah, maksudnya Indonesia belum terlihat sama sekali dari ujung Sabang sampai Merauke belum terlihat, tapi Singapura sudah terlihat. Masa karena kita gantung Singapura gara-gara negaranya beda? Padahal dari Sabang ke Singapura sama Sabang ke Merauke lebih dekat mana? Singapura yang beda. Makanya beliau mengatakan bahwa negara-negara yang sekelilingnya Indonesia, Singapura, terus sebelumnya Darussalam, Malaysia itu mempunyai majma misalnya itu, terus mereka ini menggali informasi pakai alam misalnya. Nah, tetapi karena ibadah puasa, ibadah hari raya ini ibadah kolektif, maka enggak usah duyung-duyung, tinggal nunggu saja dari apa? Pemerintah. Ya, as-sawmu yauma yasumun nas. Puasa itu ketika manusia di negerimu sedang berpuasa. Wal fitru yauma yuftirun nas. Dan Idul Fitri itu ketika manusia di negerimu apa? Beridul Fitri. Selesai. Tugas apa ya? Dia menunggu keputusan pemerintah, muncul urusannya bisuan. Terus tanpa puasa berdiri. Ya, seperti itu. Ya. Jangan jadikan ini sebagai perpecahan. Sudah, ini masalah cukup, kita waktu sangat panjang. Kita sekarang tidak. Syurut sahnya puasa. Satu, harus niat. Kalau nggak niat, gatal. Syarat pertama harus niat. Ya, kalau nggak pakai niat batal, harus niat dulu. Dan niatnya, kalau pas Ramadan jangan di malam hari. Yang penting sebelum kita apa, sebelum azan harus sudah niat berpuasa niat. Nggak boleh nggak niat. Dan niat ini, ya perhatikan, niat ini tempatnya di dalam hati. Perhatikan, la yasihu as-sawmu illa bininya. Tidak sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Wa mahalluha al-qalb. Dan tempatnya niat itu al-qalb. Apa al-qalbu itu? Di dalam hati. Wa la yusbaratu fihi nutku. Dan tidak disyaratkan untuk dilafalkan. Bila khilaf, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Ini perkataan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Thalibin. Tidak sah puasa seorang sampai niat, wa mahalluha dan tempatnya niat, al-qalbu itu hati. Wa la yusyaratu nutku, dan tidak disyariatkan, tidak disyaratkan untuk dilafalkan. Jadi enggak usah nawawi itu sauma. Ada ilus, tidak usah. Niat itu artinya apa sih? Niat itu artinya al-qasdu, menyengaja. Kalau ada ibu-ibu sama bapak sebelum tidur, si bapak ngomong, ma, besok kita sahurnya pakai lauk apa? Itu mah besok kan madana, kita pakai soto Lamongan atau masakan Padang. Ini otomatis berarti dua orang ini sudah apa? Niat. Karena niat adalah al-qasdu, menyengaja. Jadi ini mau jauh kerantaknya hati apa ngelakoni sesuatu, ya itu namanya niat. Niat tidak bisa diapakan? Dilafadkan. Yang kedua syaratnya at-toharata at-toharatu minal hayyuli wal nifas. Harus suci dari haid dan nifas. Kalau laki-laki jelas suci dari haid dan nifas. Tapi kalau wanita enggak semuanya, ya kan? Ada wanita yang waktu Ramadan kena nifas, kena haid. Maka ini enggak boleh puasa. Kalau berpuasa dia batal yang sah. Dan kalau perhatikan wanita kalau tertimpa haid dan nifas, apa konsekuensinya puasanya? Enggak boleh puasa kan? Apa konsekuensinya dari ketidakpuasaan dia? Wajib apa? haid dan nifas disuruh apa? Mengganti, bukan membayar jam, bukan membayar fidyah, tapi disuruh apa? Mengganti. Nanti kita terangkan. Ya. Dan Rasulullah mengatakan malam yujma isyam qabla al-fajr fala siyam lahu. Barang siapa yang tidak niat puasa sebelum fajar, sebelum adzan subuh, tidak dianggap puasa, tidak dianggap puasa. Kecuali puasa sunnah, no problem. Saya pagi-pagi mau sarapan tidak ada makan, tapi saya puasa saja. Kalau puasa sunnah boleh. Tapi kalau puasa Ramadan tidak boleh. Harus niatnya apa? Qabla al-fajr, sebelum adzan subuh. Kemudian sekarang yang ingin saya sampaikan adalah sunan shaum wa adabuhu. Tata cara sunah-sunah dan adab-adab puasa. Yang pertama, as-sahur. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik Rasulullah bersabda, "Tasahharu, bersahurlah kalian." Fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Dan yang membedakan puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Rasulullah bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlan sahur." Yang membedakan puasanya kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Berarti Yahudi dan Nasrani itu aslinya ada syariat apa? Puasa. Tidak tahu mereka mungkin dihilangkan. Ya. Jadi yang pertama disuruh sahur. Jangan kemudian saya ingin pahalanya banyak supaya lebih sengsara, dan lebih sengsara lebih banyak pahalanya, saya enggak usah makan sahur. Nah, ini malah keliru. Karena sahur itu bagian dari sunnah dan adab-adab berpuasa. Ya, satu. Bahkan Nabi mengatakan tasahharu walau bi jur'ati ma'in. Bersahurlah meskipun sekadar dengan minum air. Saking pentingnya apa? Ya, dan Rasul mengatakan nikmat sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik makanan sahur bagi orang mukmin adalah at-tamr, buah kurma. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Itu yang pertama. Yang kedua, adab etika dalam puasa yang nomor dua adalah takhirus sahur. Dianjurkan mengakhirkan sahur. Misalnya adzan subuh jam 4, jangan kemudian sahurnya jam 2. Jangan sahurnya jam 3. Terlalu kelamaan. Ya. Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adzana ibnu ummi maktum fakulu washrabu." Di zamannya Nabi kan adzan subuh ada berapa? Ada. Sampai sekarang sebagian Makkah, sampai sekarang Madinah, sampai sekarang Riyadh, sampai sekarang adzannya ada berapa? Perhatikan. Adzan yang pertama adalah ibnu ummi maktum, sahabatnya Utsaimin. Yang kedua yang ada siapa? Adzan subuh itu bila? Nanti. Idza adzana ibnu ummi maktum fakulu washrabu. Kalau yang adzan itu ibnu ummi maktum, makan minumlah enggak apa-apa. Itu masih waktunya apa? Dibangunkan untuk apa? Salat. Belum waktunya adzan. Maksudnya adzan subuh. Wa idza adzana bilal, tapi kalau yang adzan itu siapa? Bilal, fala takulu, jangan kau makan. Wala tashrabu, jangan kau minum. Tolong saya jawab. Berarti Rasulullah menggantungkan larangan makan dan minum ketika mana ini? Mendengarkan makanan. Jika kalau yang ada itu bilang jangan makan, jangan minum. Berarti menurut hadis ini batas akhir sahur itu apa? Adzan. Fa in kanatil wahidatu minna la yaqu 'alayya syai' min sahuriha. Bahkan sampai-sampai kalau ada satu orang di antara kami para sahabat yang mau makan, bukan mau makan, yang mana masih tersisa sahurnya itu, ya, tersisa sahurnya belum selesai, kemudian lihat Bilal ke masjid mau adzan, maka salah satu di antara kami mengatakan, "Ya Bilal, ambil hatta ufrih min sahur." Wahai Bilal, sebentar dulu, jangan ada. Tak selesaikan dulu urusanmu. Itu menunjukkan dulu zamannya Rasul dan sahabat itu sahurnya benar-benar disuruh apa? Makasih. Cuma itu jangan kalau lihat aja mau akhir itu jangan begitu, jangan bahaya rusak nanti kalau semuanya kayak gitu. Perhatikan, ini hadis isnadnya sahih, ignorkan An-Nasa'i, Ahmad dan Ibnu Hibban. Riwayat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim, dicantumkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Perhatikan, beliau berkata, "Idza sami'a ahadukum an-nida'a, jika salah satu di antara kalian mendengarkan adzan subuh, jika salah satu di antara kalian mendengarkan adzan subuh, wal ina'u ala yadihi, sedangkan bejana, piring, mangkok, gelas masih ada di tangannya, fala yadhu, jangan dia letakkan piring, gelas, mangkok itu hatta yaqdi hajatahu minhu, sampai dia selesaikan hajat." Nanti kan makan ya, mungkin kerinan, nanti kerinan ya, kerinan itu bahasa Jawa artinya kesiangan, bangun-bangun hampir apa? Hampir adzan. Pas sama posisi makan seperti ini dengar adzan, kata Nabi fala yadhu, jangan ditinggalkan tapi selesai. Meskipun dengar, disuruh hadis sahih, tapi bukan berarti maknanya supaya nanti dapat rusuk itu kompleks yang ada isinya makanan dipegang itu, atau piringnya dipegang itu, bukan maksudnya. Itu juga maknanya, ya. Artinya di sini itu benar-benar Rasul dan sahabat dulu itu kalau sahur benar-benar siapa? Ya. Berarti kalau ada sebentar lagi imsak kurang 2 menit. Nah, waktu mulai imsak itu waktu yang enak untuk puasa, untuk sahur. Jadi waktu kurang 15 menit akan imsak. Waktu sahur sudah selesai. Sekarang waktunya imsak. Salatu wassalamu alaihi. Itu boleh enggak sampai makan? Boleh. Berdasarkan kita pelajari tadi. Boleh. Boleh. Ya. Yes. Terus nomor tiga, sunnah yang nomor tiga, ta'jilul iftar, dianjurkan menyegerakan berbuka. Ini rahmatnya Islam. Kalau sahur disuruh mengakhirkan, kalau buka disuruh menyegerakan, rahmatnya Islam, kasih sayang Islam. Gak boleh seorang Muslim nanti saya biar pahalanya sempurna, saya gak buka dulu, saya sholat maghrib dulu. Ada adzan gak langsung makan minum, tapi sholat maghrib dulu. Betul apa dari itu? Salah. Ya, berbuka itu. Meskipun seteguk apa? Akhirnya saya sholat berjamaah baru makan minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr." Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Di tanda kejelekan kalau manusia memperlambat waktu berbuka itu ya. Nomor 4, dianjurkan untuk berbuka dengan air dan kurma ya. Kemudian nomor berapa? 5, addu'a indal fitr, berdoa ketika berbuka. Dahabat thoma'u waqtallatil uruku wathabatal ajru insyaAllah. Telah hilang dahaga, telah terbasahi kerontongan urat, dan telah tetap pahalanya insyaAllah. Terus nomor 6, memperbanyak aljud wal ikram, memperbanyak sedekah. Rasulullah itu kalau Ramadan, Rasulullah itu orangnya dermawan, tapi lebih dermawan lagi kalau bulan Ramadan, seperti angin yang berhembus ya, saking murahnya Rasulullah kalau Ramadan. Terus nomor 7, qiraatul Quran. Nah, puasa itu kan syahrul Quran, Ramadan syahrul Quran. Mana tandanya? syahr Ramadan alladhi unzila fihi Quran, bulan yang Quran itu Ramadan. Bahkan para ulama dulu itu menutup majlis-majlis mereka, majlis hadis mereka ditutup, diganti majlis Quran. Para ulama itu kemudian disuruh memperbanyak doa ketika Ramadan. Da'watu shaum mustajabah, doanya orang yang berpuasa itu mustajabah. Tolong dicarikan dalil ma'rifah tentang ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, surat Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah berbicara tentang kewajiban puasa. 184 berbicara tentang, saya ulangi ya, 182 berbicara tentang apa tadi? Kewajiban puasa Ramadan. Betul? Betul? 183 kewajiban puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum Ramadan kan? 184 berbicara tentang orang-orang yang undur puasa Ramadan boleh diganti. Ayyama ma'dudat fa man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang-orang yang kesulitan, sakit, safar boleh diganti di hari lain selain Ramadan. 185 Allah berbicara tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Puasa Ramadan. Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Berarti tolong dijawab. 183, 184, 185 masih berbicara tentang puasa Ramadan. Setuju? Setelah itu lihat 186. Berbicara tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Apabila hamba-Ku bertanya tentang Aku, maka katakanlah Aku itu dekat, Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Berarti 183 tentang puasa Ramadan, 184 tentang puasa Ramadan, 185 tentang Ramadan, 186 tentang apa? Doa. 187 lihat tentang Ramadan lagi. Ya ukhina lakum lailatal shiyami rafatu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ya betul. Berarti 183 Ramadan, 184 Ramadan, 185 Ramadan, 186 tidak bahas Ramadan, bahas apa? Doa. 187 bahas apa? Ramadan lagi. Paham maksud saya? Berarti Allah meletakkan ayat doa di sela-sela ayat Ramadan. Paham maksudnya? Seakan-akan Allah ingin menyampaikan Ramadan itu bulannya doa. Hanya kata Nabi kan, salah tiga awal mustajabat la turun, ada tiga doa yang tidak dibatalkan, tidak ditolak oleh Allah. Salah satu dia adalah dakwah disolim, doanya orang yang berpuasa. Nah sudah, sekarang al-mubtilat yang membatalkan puasa. Satu, makan dan minum sengaja. Memang tidak butuh dalil untuk jadinya puasa, memang supaya tidak makan, tidak minum. Nah kalau ada orang makan dan minum sengaja, batal tidak puasanya? Kecuali kalau tidak sengaja. Ya, bahasa Arabnya lupa itu. Nasi ayat saya. Nasi. Nasi yang itu artinya lupa. Saya punya syekh dari lihat, dia tahu kalau artinya dia pernah di Indonesia, jadi tahu yang namanya nasi. Rus itu artinya apa? Dalam Indonesia nasi. Bahasa Arabnya rus. Bahasa Inggrisnya apa? Rice. Rice. Bahasa Inggrisnya apa? Nasi. Saya bilang terus misalnya, Syekh, man akala nasian, barang siapa yang makan nasian, nasian maful bih, kalau diartikan nasian sudah, man akala nasian fi Ramadan ya batola siam, barang siapa maaf lam yutil siam layak tul siam. Ya Syekh, makan, seorang yang makan, man akala, siapa yang makan nasian karena lupa, pikirannya dia kan lupa karena nasian bahasa Arabnya lupa kan, ya, maka dia tidak batal. Orang Arab masuk paham, ya, barang siapa makan di bulan Ramadan nasian karena lupa, maka tidak batal. Terus saya teruskan, kecuali di Indonesia sih batal. Kecuali di Indonesia sih batal. Soalan itu. Maksudnya gimana? Karena nasi dalam bahasa Arab itu apa? Artinya apa tadi? Rus man akala, barang siapa yang makan nasian. Tapi karena itu tidak bisa bahasa Arab, jadi enggak. Saya berusaha menuju tapi tidak bisa menuju. Coba kalau antum ngerti bahasa Arab, antum langsung paham maksudnya. Ya, permainan bahasa. Ya. Oh iya, jadi sekarang saya kembalikan ke materi. Jadi makan dan minum secara sengaja membatalkan apa? Puasa. Kalau makan dan minum tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Misalnya puasa nih, terus lupa makan banyak, makan es campur, minum es campur. Terus setelah minum es campur, harus saja bisa saya puasa. Tata gak puasa? Tidak. Ya, manasiya wa wasofi, barang siapa dia lupa kalau dirinya puasa. Fa'akala au syariba, dia makan dan minum. Falyutimma shaumah, hendaklah dia melanjutkan puasanya. Fa'innama at'amahullah wa saqah, sesungguhnya Allah memberinya dia makan dan memberinya apa? Minum, sedekah dari Allah. Sekarang pertanyaan, orang yang makan dan minum secara sengaja datang gak puasa? Pertanyaan kedua, dia mengganti puasa lagi. Contoh, orang kerja puasa, dia puasa, kerja panas, akhirnya tergoda karena waktu berjalan ada yang jual es, es campur. Wah, keimanannya tergoda, dia mampir, minum. Ini batal, teman. Sengaja, bukan gak sengaja, sengaja dia batal. Ya, dia minum. Setelah minum selesai, terus dia bilang, astagfirullah, saya berdosa. Saya berdosa, astagfirullah, astagfirullah. Pertanyaannya, dia mengganti, dia bilang. Kita gak mau berbicara masalah terpaksa. Ini orang yang niat batal subuhan. Kalau masalah ngelak, ya kabe ngomposo baru sih gak ngelak. Saya ulangi berarti berita nyambung dari ternyata ya. Ini orang, anggaplah dia gak terpaksa wis. Terus dia pengen saja, terus dia minum. Terus minum sampai kenyang, baru dia tahu satu saya tak boleh. Saya tak boleh, stop. Dengan ini kalau itu ganti pak, tadi nggak soalnya kan kerja tadi kan, tadi kan kerja tuh bilang ganti kan dari awal. Iya, tadi kan masalahnya kan kasihnya beda lah. Tapi jawaban, tapi jawabannya itu cara mata cinta sih mau ganti, sekarang mau ganti juga ya. Tadi tuh mau ganti. Ganti, sekarang tidak. Sekarang nggak ganti. Nggak ganti. Kok bisa? Karena sengaja. Terus. Kalau tadi sama-sama sengajanya, karena keadaannya yang membedakan. Kalau tadi terpaksa dia ganti. Nah sekarang saya tanya, Profesor, ini orang kok jadi orang satu jual? Perhatikan, ada orang dia ingin es, dia tahu dia itu puasa dan tak boleh minum, tapi tergoda dia minum es. Habis minum es tadi, dia sadar terus kopi, tak boleh, terlanjur. Puasanya batal nggak? Dia ganti puasa apa? Sengaja. Sengaja. Karena apa enggak? Karena tergoda yang mana? Tadi kan karena bukan cuma bilang tadi juga. Yang tadi sudah selesai. Sekarang kan enggak ganti. Jadi dosa juga. Berarti dia berarti hari Senin dia minum itu, berarti di luar rumah itu dia enggak ganti. Terus beli gimana? Gitu. Nah, itu ya. Panjenengan ganti apa? Cara sengaja. Kenapa? Dia tak makan atau minum berarti sudah membatalkan puasa. Duh, batalnya pasti kalau dia puasa dan kemarin punya utang puasa. Jadi kendaraan. Perkenasi. Orang itu mengganti puasa itu kalau jatuh dur. Apa udurnya begini? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit, kalau kamu safar, berarti kan kamu kesulitan. Betul apa enggak? Ya. Karena kamu kesulitan, berarti kamu berudur. Karena kamu berudur, Allah kasihan. Wis enggak apa-apa. Diganti jadi lain aja. Soalnya dia punya udur. Adanya keringanan itu kalau adanya udur. Karena kamu sakit, karena kamu safar, Allah kasih ya, Allah pernah, oh enggak apa-apa, ganti aja dari kamu. Karena ada udur, bahwa udurnya apa? Punya udur enggak? Nah, jangan puasa enggak kalah, Pak. Paham maksudnya? Jadi begini, tolong saya kasih analogi. Orang itu, saya mau tanya, ada orang sengaja tidak sholat subuh karena lihat bola. Sengaja dan sholat subuh karena lihat bola. Jam 7 pagi saja, astagfirullah sedu sholat itu. Itu dia sholat subuh jam 7. Diterima maksudnya? Inna sholat takana ta'ala wa'ala kita memungkutkan. Sebenarnya sholat itu sudah ada waktunya. Kalau kau keluarkan tanpa ada sebab, tidak berlaku. Kecuali kalau ada sebab, apa sebabnya? Ketiduran atau kelupaan, tak apa, dikasih luksus sama. Tapi kalau sengaja, mesti dosa waktu itu. Pokoknya sholat 1000 kali percuma, gak bisa nutupi. Sholat wajib lagi, tapi harus banyak-banyak sholat sunnah waktu menangsa. Sama, orang dia itu sengaja membatalkan puasa Ramadan, terus dia mau ganti di Sawal atau di bulan lain, mana jadinya membuatnya diganti dari lain. Karena sholat itu kan, karena puasa itu kan ayyamam ma'dudah pada hari-hari yang sudah Allah tentukan. Hukumnya puasa Ramadan, ya Ramadan, jangan diganti di hari lain. Tapi boleh hari lain, kapan? Kalau ada udur. Apa udurnya? Sakit, safar, haid, nifas. Nah ini aja orang gak haid, gak nifas, gak sakit, gak safar, semua aja. Terus pun saya ganti dari lain. Siapa yang ingin ganti? Apa itu? Paham maksudnya? Berarti gimana? Ini dosa. Ini gak bisa diganti. Karena gak ada udur yang membuat engkau ganti. Ini pendapat pertama. Saya gak mengatakan muter ini. Kalau saya pribadi cenderung ke pendapat yang berapa? Yang ini. Pendapat yang lain mengatakan ganti gak apa-apa. Dan harus ganti. Berdalil dengan ini, barang siapa yang terkalahkan dengan unta, dia unta dengan sendirinya, maka teruskanlah puasanya. Tapi barang siapa yang apa sengaja memuntahkan dirinya, maka yang puasanya batal dan dia harus apa mengganti. Berdasarkan dalil yang kedua ini, maka orang yang apa sengaja sekalipun tetap disuruh apa ganti. Nah, hadir. Tambah doa. Serius ya. Wes, lanjut. Nah, sekarang ada orang yang misalnya ini lupa atau begini, ada orang yang dia makan minum setelah adzan subuh batal enggak puasa. Terus dipikir, orang makan minum setelah adzan subuh batal enggak puasa? Batal. Kalau makan tangan kanan. Nah, karena syarat orang makan harus tangan kanan ketika puasa atau tidak puasa. Saya ulangi. Jadi kalau ada orang makan minum setelah adzan fajar, batal enggak puasa? Jangan dipikir, pasti batal. Ya, tetapi saya mau katakan, ada orang dia ini tidur malam, Terus bangun-bangun masih gelap. Masih gelap. Dan istri mati, enggak tahu adzan apa belum adzan. Ya, dikira belum adzan. Dia makan bersama keluarga sahur. Ternyata habis sahur orang-orang sudah keluar dari masjid sholat subuh. Statusnya orang ini makan setelah adzan tajir lagi. Tapi sah enggak puasa? Puasanya sah. Ya. Karena apa? Awalnya al-aslu bapak umatnya al-makan. Menurut orang ini masih malam. Tadi dengan sekarang bandingkan dengan yang kayak gini. Ada orang keluar selama hari, oh sudah gelap gulita. Gelap gulita pas gak bawa jam tangan dan gak tahu ini sudah ada atau belum. Sudah mendung, sangat gelap sekali. Sudah minum. Habis minum dapat seperempat jam baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak batal gak dia puasa? Dia batal karena kaidah mengatakan al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Kamu tadi keluarnya masih siap. Itulah benar. Sekarang ini ragu-ragu. Sekarang ini sudah malam apa masih siang? Keyakinannya adalah masih siang tadi. Ini masuk malam ragu-ragu. Paham maksudnya? Maka keyakinan tidak boleh dikalahkan dengan keraguan-raguan sampai ada dalil yang jelas itu adzan atau jam. Paham maksudnya? Sudah dipahami. Kok belumu begitu? Belumu itu ada dua kemungkinan. Jadi dia keluar tadi posisinya masih apa? Siang. Gak boleh dikatakan malam sampai ada dalil. Apa dalil malam itu? Ente bawa jam tangan atau dengar apa? Suara. Kalau belum ada tanda maka berlaku hukum Allah. Contoh lagi. Setelah sholat maghrib Anda sudah mandi, harus mandi wudu. Paham ya? Setelah itu Anda sholat maghrib. Sudah wudu belum? Sudah. Setelah sholat maghrib Anda tidak pulang, baca Quran, ada teman ngobrol sampai adzan isya. Mau sholat isya, aku tadi batal ya? Tadi batal enggak ya? Sholat apa wudu? Pertanyaan saya, orang ini dihukumi punya wudhu apa enggak? Punya. Punya wudhu. Ya. Itu kaidah, tolong dipegang. Kaidah la yazulu syak. Keyakinan tidak bisa dibatalkan dengan keraguan-keraguan. Tadi sholat maghrib, yakin saya sudah wudhu. Apakah tadi saya batal apa enggak ya? Ragu-ragu apa yakin? Ragu-ragu. Yang yakin kamu tadi punya wudhu. Nah, sekarang saya berarti kamu masih punya. Karena apa? Keyakinanmu yang awal ini tidak bisa dibatalkan karena apa? Keraguan-keraguan. Statusnya berarti punya apa? Paham sampai sini? Ya. Contoh lain. Habis sholat asar, wudu sholat asar. Selesai sholat asar bermain. Habis bermain, main bola lah anak-anak. Terus dia pipis. Yakin dia sadar saya ingin pipis. Pipis. Setelah itu batal tak wudunya tadi? Batal kan? Ini akhirnya banyak hilang, batal pasti. Terus tadi dia pulang ke rumah jam 5 pulang mandi surah asmati surah. Terus dia tadi masjid. Mau suatu waktu di mandi sudah wudunya. Aku tadi wudunya sudah mandi. Ya aku tadi mandi sudah wudunya dulu. Nah kurang. Status orang ini punya wudunya tadi? Tidak wudunya. Kenapa? Karena tadi yakin jelas-jelas apa dia? Tipis. Tipisnya yakin. Wudhunya dia ragu-ragu. Sudah paham maksudnya? Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan apa? Itu dikias tentunya. Kemudian yang membatalkan lagi adalah contohnya adalah Ta'ammudul qai sengaja muntah. Man dar'ahul qai falaysa alaihi qadar. Barang siapa terkalahkan oleh muntah, dia muntah dengan sendirinya. Falaysa alaihi qadar, tidak ada qadar. Wa man istaqa'am, dan barang siapa yang sengaja muntah, maka dia harus mengqadarnya. Ini cerita dalil bahwa yang tadi itu benar, tetap harus qadar. Yang sengaja apa? Sengaja makan es tadi tetap harus qadar. Ini dalil. Paham maksudnya? Meskipun sengaja, tetapi harus berhati-hati. Kemudian nomor berapa? Tempat yang membatalkan puasa. Ya, nomor tiga. Nomor tiga. Tiga. Nomor tiga jima. Hubungan suami istri. Hubungan suami istri jima. Ya. Dan kalau orang jima itu, maka dia, ini hal yang membatalkan puasa kan? Yang nomor tiga adalah jima. Kalau orang jima di siang hari bulan Ramadan, maka batal puasanya dan wajib bayar kafarat. Ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah celaka aku. Loh, kenapa kamu kok celaka? Ya Rasulullah, aku telah mengumpuli istriku di siang hari bulan Ramadan. Maka kata Nabi, kau harus memerdekakan apa? Budak. Dia mengatakan, saya tidak punya budak ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu kau harus kasih makan. Ya, teman, maaf, kamu harus apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu ya Rasulullah. Ini puasa ini saja sudah membuat tidak kuat. Akhirnya melanggar, ini malah disuruh berapa? Puasa 2 bulan berturut-turut lagi. Berturut-turut. Jadi orang kumpul dengan istrinya di bulan Ramadan itu satu disuruh memerdekakan budak. Kalau enggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sudah dapat 5 hari, ternyata kalau dia mati terus puasa batal mulai dari awal. Harus berturut-turut. Kecuali kalau ada untuk syarat sakit bisa. Yang ketiga, saya enggak mampu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sudah kalau begitu kau harus ngasih makan 60 orang fakir. Karena satu hari kan satu kali nasi makan. Fidyahnya deh. Berarti kalau berapa? 2 bulan berarti kau harus kasih makan berapa tadi? 60 orang fakir miskin. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada di tempat ini yang lebih apa? Miskin kecuali saya. Ya. Tidak ada di sini yang lebih miskin dari itu warga saya. Maka Rasul tersenyum. No, suri ini tak bisa. Suri sedekah tak bisa, orang saya miskin. Sampai akhirnya ada orang yang membawa apa? Sekeranjang apa? Kurma. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekahkan ini, bagikan ke orang-orang. Bukan miliknya lagi. Ada orang yang bawa apa? Sekeranjang apa? Sekeranjang apa? Buah kurma. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong bagikan itu orang. Bukan miliknya, itu miliknya orang yang datang membawa, bagikan kamu, karena kamu tadi melanggar, bagikan ke orang. Ya Rasulullah, di sini tidak ada orang miskin. Kata Rasulullah, supaya enak. Atim ahlakah, kasih makan untuk keluarga. Jadi kasih tidak ada hukuman, malah dapat apa? Tapi, bukan berarti kemudian nanti saya kumpulkan barang Ramadan nanti berusaha, tapi ini tidak bisa karena ini mampu kan gitu kan, mampu kasih makan, mampu puasa dan seterusnya. Jadi berat puasa, apa namanya, jimat di bulan Ramadan. Terus nomor berapa sekarang? 4. Nomor 4 adalah haid dan nifas. Ini membatalkan puasa. Yang nomor berapa? 5. Ta'ammudul istimna, mengeluarkan mani tanpa jima. Istimna, unani dalam bahasa kita, masturbasi. Terus nomor 6, niyatul iftar, niat batal puasa. Sama puasa wajib, terus niat batal. Saya niat batal. Saya batal sudah kuat, saya mau cari air mineral. Sudah batal, niat batal. Kalau air mineral Tak ketemu-ketemu. Terus saya puasa lagi aja, tidak bisa. Karena puasa wajib itu niatnya harus sebelum fajar. Berbeda dengan puasa sunnah. Anda puasa sunnah, terus batal tidak kuat, saya pengen cari minum. Tidak ketemu-ketemu. Batal sudah jam 4 ini. Nah, sudah saya puasa lagi aja. Bulan mana? Puasa sunnah. Bulan mana? Boleh, kenapa kok boleh? Karena puasa sunnah memang boleh niatnya di siang hari. Tapi kalau puasa wajib harus apa? Di sebelum fajar atau sebelum azan subuh. Gitu ya. Nah, kemudian orang urutan ya, yang sudah membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya sekarang adalah hal-hal yang dianggap membatalkan puasa padahal tidak. Nah, ini sering terjadi di masyarakat. Dianggap membatalkan puasa padahal tidak. Yang pertama, al-misbihal muslim yaumas siyam junuban. Seseorang bangun ketika subuh ada dalam kondisi junub. Ini dianggap batal, tidak masalah ya. Contoh ya, ada orang hubungan badan suami istri. Terus ketiduran, dia mesti tidur setelah itu kecapean. Setelah itu bangun-bangun, waktunya sebentar lagi 5 menit akan ada azan subuh. Mana yang dia lakukan? Makan sahur, apakah mandi? Sahur, karena gak ada masalah. Inti mandinya setelah azan gak ada masalah. Yang gak bolehnya itu jimatnya setelah azan, dia gak boleh. Paham maksudnya? Ada pun kondisi junubnya itu gak ada masalah. Dan itu Rasulullah pernah mengalami itu ya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah yudrikul fajr wa huwa junub min ahli thumma yaghtasil wa yasum. Dari Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan waktu fajar yaitu azan subuh, sedangkan beliau dalam kondisi junub. Maka beliau pada waktu itu mandi, terus beliau berpuasa. Tidak apa-apa. Ya, siapa paham? Jadi dalam kondisi junub tidak apa-apa. Yang nomor 2, takbilu zaujah wa mubasyaratiha wa mubasyaratuha aminal ibna. Bolehnya mengecup kening istri, bolehnya mencumbu istri asal tak aman dari keluarnya mani. Dan mani bukan mandi. Ada orang mencumbu istrinya, mencumbu istrinya terus keluar cairan, belum tentu itu mani. Kebanyakan itu apa? Mani. Mandi itu gak keluar, maaf, gak terasa keluar. Kalau mandi keluarnya disertai kenikmatan. Kalau mandi enggak, moro-moro mentu mulai. Maka ini tidak membatalkan apa? Puasa. Tapi harus wudu, harus dilepas, dicuci, harus wudu, membatalkan itu. Gitu ya. Jadi mencium istri boleh waktu Ramadan. Karena Rasulullah yukabbiruni wa huwa shaim wa ana shaim, dahulu Rasulullah mencium aku padahal beliau berpuasa dan aku pun berpuasa, kata Aisyah. Jadi tidak apa-apa mencium istri ya. Kemudian nomor 3, al-ikhtisal wa shaq ala rasi litabarruj, kulitnya mandi dan mengguyur air di atas kepala sampai ujung kaki. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajr wa wajilun min alithum ma yantazil wa yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan fajar sedangkan beliau belum mandi kena junub, maka beliau setelah azan beliau mandi besar. Berarti kan otomatis apa namanya mengguyur apa? Mandi. Dan dikatakan di sini saya kata Abdullah bin Umar sebagai sahabat Nabi mengatakan, sebagai sahabat Nabi tidak sebutkan sahabat siapa, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengguyur kepala beliau dengan air. Pada waktu itu beliau berpuasa saking panasnya keadaan pada waktu itu. Dan antum kalau hidup di sana, kalau musim panas bisa sampai 50 derajat. Dilihat itu sampai 50 derajat. Oh, panasnya luar biasa. Ya, panasnya luar biasa ya. Terus nomor 4, al-madmadho, berkumur. Ini juga tidak membatalkan puasa. Rasulullah pernah ya Rasulullah, aku Umar bin Khattab pernah datang ke Nabi. dan mengatakan, ya Rasulullah, sebelumnya aku telah melakukan perkara yang besar. Ada apa Umar? Apa itu? Qabaltu wa ana shaim, aku mencium istriku padahal aku puasa. Kata Nabi, araita law tamatta bil ma, bagaimana pendapatmu wahai Umar kalau kamu puasa terus kamu berkumur-kumur? Kata Nabi, kata Umar, jadi tidak apa-apa ya Rasulullah, maka mencium juga apa? Sebagaimana berkumur-kumur juga tidak apa-apa. Cuma kita kalau berkumur-kumur tidak boleh berlebihan dari awal puasa, tapi tetap dibolehkan. Nomor lima, tadawwu tu'am, mencicipi makanan boleh. Bagi ibu menyiapkan buka boleh mencicipi makanan. Misalnya makanan buah dicicipi, tapi terus dilepas, bukan terus dimasukkan ke perut. Kalau masukkan perut itu batal toh. Ya, kalau mencicipi maka tidak membatalkan puasa. Kemudian berbekam donor darah ini juga tidak membatalkan puasa selama orangnya tidak lemas setelahnya. Kemudian bercela tidak mengapa, pakai tetes mata tidak apa, pakai minyak wangi tidak mengapa. Bagaimana dengan suntik Ustaz, boleh apa enggak? Suntik itu ada dua, ada suntik yang membatalkan wudu, membatalkan apa? Puasa, dan ada suntik yang tidak membatalkan puasa. Kalau suntiknya itu tarbiyah, memberi nutrisi seperti apa? Infus, membatalkan puasa. Tapi kalau suntiknya itu yang non memberi apa? Makanan, tapi tidak membatalkan seperti orang perempuan disuntik, maka tidak mengapa. Tergantung suntiknya bagaimana. Bersiwak juga tidak membatalkan puasa. Kemudian itilaun nahoma, menelan ludah juga tidak membatalkan puasa karena enggak efek. Coba kalau enggak percaya, telan lidah itu apa? Ludah. Yang apa? Yang haus itu haus. Enggak apa-apa. Terus selanjutnya, nah sekarang terakhir sebelum kita tutup ya. Orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Satu, al-marid, orang yang sakit. Orang sakit boleh tidak puasa, tapi sakit ada dua. Sakit yang tidak ada kaitannya dengan puasa, maka ini layu tafat tidak dianggap. Sakit katalan, sakit panu, ini tetap puasa, tidak ngaruh. Ya, tapi sakit, sakit yang sungguhan. Ini boleh gak orang gak puasa? Boleh apa enggak? Hah? Boleh tidak puasa. Tetapi apa konsekuensinya? Orang yang sakit gak puasa, apa konsekuensinya? Konsekuensinya boleh gak puasa. Tapi ini ada konsekuensi lain. Disuruh apa? Disuruh apa? Terpelit. Orang sakit ada dua. Sakit yang yurja dulu, sakit yang mungkin sembuhnya. Sakit tipes. Tipes sakit berat apa enggak? Berat, tapi kan mungkin sembuh. Paham ya? Maka dia harus mengganti. Yang kedua, marad la yurja burhu, sakit yang tidak diharapkan, yang sulit diharapkan kesembuhannya. Seperti orang masih muda tapi kena, kalau dibilang dari sebuah kita sekeluar semuanya kena kanker stadium 4 dan sangat menyulitkan dia misalnya untuk puasa. Ini gak disuruh ganti karena posisi dia seperti posisi orang tua yang sudah gak kuat. Paham gak maksudnya? Maka yang sakit yang menaun, yang sulit sembuhnya, yang kayak gini ini, maka membayar apa? Fidyah. Siapa? Masuk Yadi. Jadi sakit ada dua. Kalau sakit yang ini sama-sama parahnya, cuma yang satu apa? Bisa disebutkan, yang satu sudah disebutkan, gitu ya. Yang kedua, al-musafir, orang yang bermusafir. Ini boleh tidak puasa. Kan ada ayatnya kan, surat Al-Baqarah ayat 184. Paman kana minkum maridun aw ala safarin, kalau kamu sakit atau safar, fa'idatun min ayyamin ukhra, ganti di hari. Jadi boleh tak puasa, tapi wajib diganti. seperti ini. Terus sekarang nomor 3, yang tidak puasa, yaitu orang yang sedang haid. Apa konsekuensinya? Orang wanita haid disuruh apa? Ganti. Yang jelas-jelas tidak ada perselisihan sampai dia takut salah. Dan dia ada perselisihan langsung berkata. Sekarang saya tanya, wanita haid apa konsekuensinya? Ganti. Sepakat ulama dunia, kalau saya pikir kali itu pasti jawabannya suruh ganti. Ya. Terus nomor selanjutnya, wanita yang nifas boleh tidak puasa, tapi disuruh apa? Ganti. Sama haid nifas itu kan itu apa namanya? Haid dan nifas itu hukumnya sama. Tak boleh jima, tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh puasa. Sama. Kalaupun puasa batal puasanya, tak bisa. Haid dan nifas. Okey. Nomor berapa sekarang? 5. Nomor 5, wanita yang menyusui atau hamil. Wanita hamil dan menyusui, terus dia tidak sanggup karena sakit, karena khawatir bayinya kurang asupan gizi yang di dalam kandungan atau asinya kurang kandungan gizi, akhirnya dia boleh nggak untuk tidak berpuasa? Apa konsekuensi? Konsekuensi yang pertama, ini pendapat yang pertama, diperintahkan untuk tetap ganti jadwal, dikiaskan dengan sakit, dan kalau sudah tidak sakit ya harus diganti. Paham selesai? Yang kedua, pendapat yang mengatakan apa? Ini panjang khilaf panjangnya para ulama. Ini yang saya sebutkan sebagian saja. Yang kedua mengatakan qadha plus fidyah. Dobel-dobel. Boleh tidak puasa tapi dia harus ganti di hari lain plus harus apa? Bayar fidyah. Nomor 3, fidyah saja. Wanita haid, wanita hamil menyusui dan khawatir ya anaknya kurang asupan gizi, maka apa? Cukup membayar fidyah. Lah, yang berpendapat membayar fidyah ini fidyah itu sahabat. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar punya anak, anaknya sedang hamil. Abdullah bin Umar anaknya sedang apa? Hamil putrinya, terus gak kuat. Maka sudah kamu jangan puasa, setelah itu kamu apa? Membayar fidyah. Paham sampai sini? Pengarang kitab Al-Wajiz misalnya lebih merujukkan untuk cukup bayar apa? Fidyah. Tapi kalau saya pribadi harus diusahakan apa? Bayar. Kalau sudah gak kuat ya sudah lagi, gimana lagi harus apa? Bayar fidyah saja. Karena kalau prakteknya memang kapan dia bayar fidyah? Uang orang hamil itu berapa bulan? 9 bulan. Setelah itu dia menyusui. Menyusui berapa tahun? 2 tahun. Setelah 2 tahun punya anak. Kapan dia? Makanya ini khilaf para ulama. Jadi kalau wanita hamil, wanita menyusui ya, atau hamil dan menyusui cukup bayar fidyah. Sebagai lain membayar pengatakan ini khilaf para ulama yang kita harus saling menghormati. Bagi yang berpendapat apa tadi, membayar fidyah saja, maka satu hari memberi makan satu orang fakir miskin. Berarti kalau istri kita gak puasa 30 hari karena hamil besar misalnya, maka undang 30 orang fakir, kasih makan semuanya, selesai. Bagaimana pentahan boleh? Boleh. Ya, satu harinya satu kali kasih makan satu waktu. Karena sebagian orang mengatakan 3 kali pagi, sore, siang. Enggak, satu kali. Satu hari enggak puasa, satu kali kasih makan miskin. Boleh pakai pentahan? Boleh. Makan standarnya makan nasi, Haji Laut, Haji Narkua, Haji Sayud, Haji Minum. Itu standar. Bisa dua bisa. Ya, standar lah. Masih macam bisa. Standar. Nah, bolehkah pakai mentahan? Boleh. Tapi mentahan, saya mau tanya, piring, nasi satu piring untuk dimakan, itu kira-kira berapa ton? Kan sedikit kan tentunya. Bukan satu wadah besar, cuma satu apa? Satu piring. Para ulama kalau mentahan boleh kurang lebih satu butir ya. Atau kurang lebih kurang lebih tujuh panen. Tujuh panen. Tujuh panen itu kalau dirupakan beras, saya mau tanya, tujuh panen itu kalau dirupakan nasi ditaruh satu piring, itu satu orang cukup apa kebanyakan? Panjangan udah cepat gini sejak berkomunikasi. Orang makan satu orang satu piring kan, satu kali dikasih tujuh pon, gak banyak kenapa sih? Gak ada orang satu orang masak tujuh pon itu ya sih, jauh jadi pikir itu lambatnya. Kenapa kok tujuh pon? Kalau mentahan tujuh pon itu pengganti jadi lauk. Itu maksudnya. Kalau tujuh dirupakan nasi saja banyak tujuh pon itu, kalau satu orang ya gak akan gak terkuat orang makan tujuh pon itu kan itu. Tapi itu lebihnya buat apa? Tambahan apa tadi? Anggaplah 7 pon. Berarti kalau 30 hari istri kita tidak puasa 7 kali 30 7 pon sekali 30 hari. Hasilnya ketemu 210 pon. Betul kan? 210 pon itu sama dengan 21. Nah, sekarang pertanyaan termasuk orang tua ya, orang tua yang sudah tua sepuh, sampai punya orang tua sepuh sudah nggak sanggup puasa, ini bayar apa? Fidya. Dan satu fidya itu satu kali nasi makan. Kalau orang tua kita 30 hari nggak berpuasa, cukup panggil 30 orang makin miskin nasi makan semuanya selesai. Tapi kan kadang-kadang cari 30 orang makin sulit, apa yang tinggal di rumah kan gitu kan, maka boleh pakai mentah dihasilkan untuk orang tadi beras, tapi tadi itu satu hari ukurannya berapa? Tujuh on sebagai tujuh on itu mengganti dari dan seterusnya. Sudah paham sampai sini? Nah, sekarang ada pertanyaan terakhir ya, terakhir sajalah, tidak apa-apa saya tanya. Ada seorang wanita, dia ini lahiran, tadi kan saya katakan wanita nifas sama haid apa tadi? Harus mengganti. Tapi kalau menyusui dan hamil, pendapat salah satu pendapat yang dirojikan oleh para ulama apa? Cukup bayar fidya saja. Pertanyaannya, ada orang tanggal 25 Syakban lahiran. Lahiran nifas kan ya? Ya otomatis nifas kan? Berarti tanggal 1 Ramadan dia kan nifas. Kemungkinan sampai 30 Ramadan dia masih nifas. Berarti ada dua hal. Dia itu nifas, plus di sisi lain dia sedang menyusui. Kalau dilihat dari nifasnya, dia harus mengganti. Tapi kalau dilihat dia menyusuinya, maka dia harus membayar fidya. Pertanyaan saya, yang seperti ini yang dikuatkan yang mana? Nifasnya atau menyusuinya? Tidak terpuji. Baik. Tadi kan dikatakan wanita yang menyusui, wanita yang hamil, di antara pendapat ulama disuruh bayar fidyah saja. Soalnya kasihan, mau bayar kapan? Uang masa menyusui itu berapa? Itu salah satu alasan. Di antara dalilnya Ibnu Umar tadi. Di antara tafsir Ibnu Abbas, Burdi wa Hamil. Sekarang pertanyaannya, ini wanita ini tanggal 25 Syakban dia lahiran. Berarti kan tanggal 1 Ramadan masih nifas, sampai 30 Ramadan masih nifas. Dia juga menyusui. Kalau dilihat dari nifasnya harus ganti. Kalau dilihat dari menyusuinya dia harus apa? Fidya. Bayar fidya. Pertanyaan saya, ini wanita bayar fidya atau mengganti? Nah, fidya alasannya karena dia menyusui. Nanti saya juga bisa jawab, dia harus qadha karena dia nifas. Bukan begitu alasan itu. Paham gak saya ngomong? Wanita menyusui, ini tadi kan disuruh bayar fidyah. Tapi kalau nifas suruh ganti. Bagaimana kalau bertemu dalam satu waktu? Seperti yang saya katakan tadi, Anda mengatakan harus apa tadi? Membayar fidyah. Alasannya apa? Jangan membuat alasan karena dia menyusui. Kalau sama pakai alasan itu, nanti saya juga bisa alasan. Dia juga nifas kok, kan gitu. Berarti alasan jangan kayak gitu. Karena apa? Kok menyusui? Kok menyusui? Kok dia bayar fidyah? Hey, Pak Is, kenapa kok dia harus membayar fidyah? Yang dikuatkan sisi menyusuinya apa sisi nifasnya? Alasannya? Saya mau menyampaikan sesuatu, tolong diperhatikan. Orang yang menyusui boleh nggak puasa? Boleh apa tidak dia puasa? Ini penting, jawabannya ketemu di sini. Wanita menyusui boleh nggak dia puasa? Boleh. Boleh kan? Boleh. Sekarang saya tanya, wanita nifas boleh nggak dia puasa? Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau seandainya dia puasa batal, maka bisa dapat dosa. Sekarang tanya saya, berarti wanita yang menyusui plus nifas tadi, dia itu gak puasa karena menyusuinya atau karena nifasnya? Karena nifas. Paham? Ya. Berarti yang diwakilkan yang mana? Yang nifas. Yang nifas. Nifasnya. Nifas. Berarti nifas itu penyebab orang haram puasa. Orang kalau nifas haram dia puasa. Tapi kalau orang menyusui boleh dia puasa. Siapa yang melarang orang menyusui puasa? Tinggal kuat atau tidak aja kok. Kalau dia tidak kuat jangan puasa. Tapi pada dasarnya orang menyusui boleh puasa banyak. Sekarang saya tanya, berarti wanita yang menyusui plus nifas tadi dia kan tidak puasa? Pertanyaan saya, dia tidak puasa karena apa? Karena nifasnya atau karena menyusuinya? Nifas. Karena nifasnya. Berarti dia harus apa? Mengganti. Harus apa? Mengganti. Sekarang tidak ada. Dan, jadi gitulah ceritanya. Orang kalau jalan dia boleh kepuasaan orang, tapi seandainya tuh dia mampu, tidak boleh. Kenapa? Karena dalam kondisi apa? Nifas. Orang nifas itu haram, waktu terlarang untuk berpuasa. Berarti kalau ada akhwat yang dia itu menyusui plus masa apa? Nifas. Dia perhatikan wajib memotong. Jangan sah. Karena bayang dikira itu ikut apa? Menyusui. Menyusui gak ditoleh. Yang ditoleh yang namanya nifas, nah, karena dia itu gak puasa. Haram hukumnya puasa. Paham saya? Misalnya ada orang yang gak puasa karena haid, terus dia menyusui gak dianggap. Kalau dia apa? Haid ya, haidnya ada aturan sendiri. Ada pertanyaan? Saya jawab ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai aja lah gitu ya. Ada dulu. Tapi bukan masjid lah ya. Pertanyaan satu cuma harus selesai. Kita sholat dulu ya. Gimana? Pertanyaan pertama, saya mau tanya Ustaz, amalan apa yang baik dilakukan oleh istri untuk suami pada bulan Ramadan? Saya mau tanya amalan apa yang baik dilakukan istri untuk suami di bulan Ramadan? Apa saja layani asalkan jangan yang satu itu. Ya, paham saya. Asalkan jangan bukan badan. Enggak tetap kasih makan dia, senangkan dia, ya, tapi jangan apa? Dan boleh berjumbu asalkan aman dari keluar. Yang sebenarnya dilakukan oleh istri-istri yang lain di luar bulan Ramadan, asalkan jangan satu kali. Kebiasaan meminta maaf memasuki awal Ramadan, apakah ada teguran dari Nabi? Meminta maaf tidak harus apa? Sebelum Ramadan. Kalau salah cepat minta maaf. Jangan sulitnya orang bertakwa adalah wal afina annas, dan apa? Gampang memberi maaf dan minta maaf. Jadi enggak harus menunggu. fenomena umat Islam kedatangan Ramadan nyekar makam ngaji kuburan tidak ada jadi tidak perlu dilakukan. Jadi mengkhususkan waktu tertentu tidak perlu. Di Indonesia biasanya pemerintah menetapkan awal atau waktu puasa tanggal 1 Ramadan. Dalam hal ini Islam menyuruh kita ikut puasanya pemerintah. Pemerintah itu menetapkan berdasarkan apa? Rupiah. Jadi berdasarkan apa? Bolehkah kita mengikuti puasanya pemerintah? Yang mencak belah umat. Puasa itu kita itu tidak. Kalau sudah diumumkan puasa selesai. Indonesia ini aja yang kalau puasa macam-macam ada tanggal ada tiga kali. Yang pertama di negara lain bisa mikna atau apa kata pemimpin jalan. Indonesia banyak yang punya puasa. Ikut banyak saja. Jangan terlalu diributkan. Lebih utama mana puasa Jawa dan puasa Senin Kamis? Jadi amal ibadah itu nggak harus bertentangan-bertentangan kayak gitu. Ya, tapi Rasulullah mengatakan afdhalu siyami ba'da Ramadan siyam yaum. Puasa yang paling afdhal setelah Ramadan puasa. Ya gitu ya, afdhalu siyami siyam yaum. Sebaik-baik puasa adalah puasa yaum. Ada lain juga yang semisal tapi 6 bulan puasa yang lain. Tapi intinya ya puasa Daud tergantung orang sebenarnya. Kalau orangnya itu enggak mampu Daud ya jangan Daud, itu aja. Kalau orang yang mampunya sebetulnya sebenarnya emas. Nah, adapun pahala itu nanti tergantung keikhlasannya, tergantung cijiannya. Itu dikembalikan ke orang. Ada orang tak kuat apa? Jauh berarti baik itu dia berarti apa? Adapun dibandingkan begini, boleh mas. Saya tidak tahu lebih tahu mana. Tapi ada riwayat yang mengatakan supaya berpuasa berpuasa. Dan itu ibadah tidak harus dipertentangkan lagi. Ya. Lebih utama mana surat Isya sama surat Maryam bisa usah dibandingkan. Ya. Kalau suami saya melarang untuk puasa sunat Daud, tetapi saya ingin mengerjakannya, apa yang harus saya mengikuti Pak Ustaz? Ikut suami, enggak usah puasa. Puasa sama berdosa. Sampai puasa sunat, suami melarang. Suami kan ingin ditemani, ingin tidur siang, anak-anak sekolah, misalnya, nggak ada siapa-siapa, nggak bisa. Terus ada puasa. Karena anda tidak mau melayani suami, pengen puasa, anda dapat dosa, tidak dapat pahala. Ya, jadi harus ditinggalkan puasanya kalau tidak dapat izin dari suami. Seperti itu. Afan mau bertanya, untuk Ahmad lebih afdol terawih di rumah apa di masjid? Yang namanya terawih di masjid bukan di rumah. Sholat terawih yang dilakukan Nabi di masjid dan dilakukan sahabat di masjid. Kecuali kalau niat sholat malam sendiri, mau, tapi kalau namanya terawih, berarti apa? Di masjid. Apakah sholat terawih sama dengan sholat tahajud? Sama saja, sholat malam. Sholat malam. Kalau dikerjakan bersama-sama di masjid, orang mengistilahkannya apa? Terawih. Kalau sendirian di rumah, tahajud. Tapi dua-duanya masuk kategori sholat malam. Yang mulai. Apabila sudah melakukan sholat tarawih malamnya, apa kita masih mengerjakan sholat tahajud? Tergantung anda. Anda berkeyakinan 11 rakaat apa boleh lebih dari 11 rakaat? Sebagian orang itu saya pokoknya 11. Kalau nggak 11 bid'ah. Ada yang seperti itu. Tapi setelah sholat tarawih jadi beda. Dia itu yakin 11 rakaat. Tapi waktu witir nggak mau ikut witir. Saya mau nambah lagi. Itu artinya sampai yang gak 11. Ada gak orang seperti itu? 11. Bahkan meyakini kalau gak 11 bid'ah. Pokoknya harus 11. Tapi waktu dapat berapa? 8. Dia apa? Dia berdiam diri atau keluar. Gak mau ikut sholat apa? Witir. Mereka menjawab, kenapa Pak? Kok gak ikut witir? Bisa ikut sholat lagi nanti sholat haji. Kalau anda meyakini 11 rakaat, kok nambah lagi nanti di malam hari? Berarti anda tidak meyakini 11 rakaat. Karena 11 rakaat itu rangkaian dari setelah isya sampai apa? Subuh. Paham maksudnya? Saya tidak mengatakan tidak boleh nambah. tetapi konsekuensi atau apa namanya, atau apa namanya, konsekuensi dari antum berpendapat sebelas, berarti jangan nambah pahala saya. Karena ada orang ngotot pokoknya sholatnya kan sholat seterima harus sebelas, tapi nambah itu sampai enggak sebelas namanya. Karena Rasulullah yang dimaksud sebelas itu adalah dari Isa sampai apa, kecuali kalau memang panjenengan tak apa lebih dari sebelas, lebih dari sebelas tak apa, maka monggo silakan apa apa. Karena perkataan anda harus sebelas itu berkonsekuensi tidak nambah lagi. Saya tidak mengatakan boleh apa tidak boleh nambah. Saya hanya minta apa namanya konsekuennya. Gitu. Kalau ente mengatakan sebelas, kok anda nambah boleh, cuma anda berarti sudah tidak sebelas. Itu maksudnya. Maka bacanya itu halaman penuh. Ya, sebelas kasih itu terus saja. Mau tanya masalah puasa wajib, bagaimana hukumnya mengganti puasa wajib karena dulu tahunnya hanya membayar fidyah. Kalau setelah bertahun-tahun, apa boleh diganti sekarang? Tergantung anda meninggalkannya karena apa. Kalau anda meninggalkannya puasa karena sakit keras, orang sudah sepuh, jelas boleh bayar apa? Fidyah. Kalau panjenengan ini meninggalkannya dulu karena hamil dan apa tadi menyusui, tidak masalah bayar apa? Fidyah. Tapi kalau anda haid dan nifas, maka tidak dengan apa? Bayar fidyah. Tapi apa tadi? Mengganti. Jadi puasa wacana dulu tahunnya hanya membayar fidyah. Bayar fidyah juga tidak salah. Tergantung apa tadi? Sebabnya, gitu loh. Bukan berarti tidak boleh fidyah, jangan salah paham. Fidyah boleh kalau sebabnya cocok. Kalau hamil menyusui dan tidak mampu, boleh bayar fidyah. Tapi kalau haid, jangan bayar apa? Fidyah, tapi harus apa? Mengganti. Bagaimana? Kalau bisa terjangkau, ya silakan diganti. Kalau sudah bertahun-tahun, direkod itu, bertobat kepada Allah, berbanyak amal soleh, banyak puasa sunnah. Tapi kalau masih memungkinkan, bisa dihitung dan ketemu bilangannya ya masih terjangkau, ya silakan diganti. Kok sudah banyak orang seperti ada umur nakal yang tidak pernah puasa. Semuanya nakal dari umur balik 15 sampai 40 ini selalu tidak pernah puasa. Umur 41 tahun itu kan. Antara puasa-puasa yang dulu itu dia apa? Diganti sudah tidak usah. Inti beramal soleh, inti melakukan istighfar yang banyak, puasa sunnah, kemudian sholat sunnah dan seterusnya. Pekaten, tidak sampai pulau sampai aten, kurang-kurang lampung pun pulau nyuwun punya pengabunten, nanti bosan jowo. Ya, kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.